Ladies and gentlemen, performance by Youth Popular, B-Man. Ladies and gentlemen, performance by Youth Popular, B-Man. Ladies and gentlemen, performance by Youth Popular, B-Man. Thank you. Performance by Os Populer. Primeiro. Just call me. manusia, bukan ATM sayang. Yeah. complacent. Tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Semua nak runtuh. Tiada tulang yang bergetar. Tiada senyuman yang ku memar jika ku tak bersama. Semua nak runtuh. Baby, I need to know how it's your day. Know that life is hard, jangan bersedih. Aku kan ada, tak ada antara. Yang lain sementara, sini selamanya, yeah. Jangan gerak orang seinci. Girl, you got a recipe macam kimchi. Jadi yang kini ku kakak pasti. Kau ini ku bila aku ready. Tak pernah ubah kekiran aku janji. Biarpun kau ugur, aku ada saksi. Okay, aku tak peduli. Kau kena cari kecuali ini, yeah. Kalau tak boleh nak sarung cincin. Itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain, girl. Aku cuba. Kau hanya bisa sakiti perasaanku. news popular. Populer Remix. Pusing tujuh kali. Remix.